itu sapunya jangan ada yang mengganggu tumbuhan karena kau insa sama-sama bahagia. Ludah dong yang tak suka. Oh aduh jangan ganggu yang itu sapunya jangan ganggu. Kopi cari yang lain sudah. Kau stop sudah dengan kamu.